Coba simak baik-baik lagu yang akan kita puterin sekarang. Iya, dan masih di Hot Talk Show, baby. Rudy Story. I love it. Like a jerk, just like you.